Yohanes pasal 10. Aku mpumpu no te saka komi. Tau to nesua re aragimpu, aga nompone vala, da nesua ngaripe vobo, tau etu to panganga pade tope ago. Tapi tau to nesua ngaripe vobo gimpu, ia mo tope pu bimba-bimba etu. To panga tono gimpu kana mumba bea pe vobo ka ia, pade bimba-bimba etu kana mo petalinga suarana, tempo ia mumpokio sanga ira saungu-saungu. Pada ia kana mangeni iram pakari sabalikuna. Ane bimba-bimba ne subu pura mo risabalikuna, topo evu etu mo lumako mo kolu ka bimbana. Pada bimba-bimba mantukiri purina, sabana bimba-bimba etu nangginjani suara topo evu etu. Bimba-bimba etu da amadota mantuki taun tanina. Ira aga mongoba malai purang garijaina, sabana da aninjani ira suaran tau etu. Yesus nombatesa purapa etu ka tau-tau to parisi, tapi patuju no purapa etu da aninjani ira. Sabana etu nanguli vomo Yesus ka ira. Aku mpumpu no tesa ka komi. Aku eimo pe vobo mesua re aragimpu bimba. Pura-pura tau to narata no kolu ka aku, ira etu mo to panganga pade to piago. Tapi bimba-bimba da ano petalinga suara ira. Aku eimo pe vobo etu. Isema-sema mesua mo jala rijaiku, ira kana rapaka salama. Ira mamala mesua, pada mesuvu membarata panggoni. Ane to panganga, ira aga momai manganga, pada mepatesi, bo mumpakaropu. Tapi aku ei narata, ala manusia membarata katubua toneliung puu ka belona. Aku ei moto poebuto na belona. Aku membavai katubu kumboto, ala bimba kumamala matuvu. Ane tau agani gaji, ia da topwevu bimba, pada ia da apaupue bimba etu. Etu sampe ane ia manggita asulako momai, mumbaraga bimba-bimbana, ia aga mangoba malai, mumpalasi bimba-bimba etu. Pada bimba etu kana rasoko nu asulako, pada bimba tanina raraga raposi potatarena. Tau ni gaji etu aga mangoba malai ibetu, sabana ia aga nigaji. Ia da anong potobe bimba-bimba etu. Aku eimo topoebu tona belona. Nasimbayu eva umaku nangginjani aku. Pade aku bou nangginjani ia. Ibetu bou aku nangginjani pura-pura bimbaku. Pade bimba-bimbaku nangginjani aku. Pade aku membavai katubu kumboto. Ala bimba-bimbaku mamala matubu. Dana ria pa bimba-bimba kuntanina. Anu da apa ne suara ragimpu ei. Ira bou kana kukeni risei. Ira kana mempetalinga suaraku. Pade pura-pura bimbaku kana majadi salunu. Pade ira rapuebu sambalau topebu. Umaku nempotove aku. Sabana aku nembabaika tubuhku. Ala aku mamala matubu bali. Da aria sambatau mamala mempatesi aku. Tapi aku membabaika tubuhku. Nantu kidota kumboto. Aku na kuasa membabai katubu kerapatesi ibetu. Pada aku na kuasa bo'u matubu bali. Sabana etu mo parenta toni tarima ku ngari jai umaku. Nangepe pentesa Yesus etu, no si salapa bo'u mo sanggani pa tau-tau to Yahudi. Naria na dea ira to nanguli. Ia ni pesua seta, nagila mo ia. No kuya komi madota mangepe pentesa na. Tapi naria bo'u sanu tau nanguli. Daa, ane tau ni pesua seta, daa ibetu tesana. Na tantu mo, seta da ana mala mumpakabelo tau na buro. Tempo etu, na rata montua na posusa mombatora pompareki sa pompepue ringata Yerusalem. Posusa etu na vela tempo leni. Yesus na lumakori tambale sa pompepue, tono sangaka tambale sa lomo. Pade na rata mo tau-tau to Yahudi, nantatiku ia risetu. Nekutana mo ira ka ia. Sakuya kasai na komi mumpalamba kami naingu, ane komi mpu-mpu magau to mumpakasalama to ni janji Allah, uli pakanoto mo ka kami. Nesono mo Yesus. Naupu mo niuliku ka komi, agadaan ni para saya komi. Kabaraka-kabaraka to ni kabiaku, ante kuasa ngarijai umaku, numpakanoto ka komi isema aku ei. Tapi da antoton di para saya komi, sabana komi da abimba-bimbaku. bimba-bimba ku nompe talinga pantesaku. Pade aku nang ginjani ira, pade ira nantuki aku. Aku nombabaika ira katuhua mabelo, sampai rika sae-saena. Pade natantu mo ira da arah suku, sampai rika sae-saena. Da antoto Maria samba atau mamala manggeni bimba ku malain garijaiku. Umaku toneliu nga kuasa, pada ia mato nombabai bimba-bimba etu ka aku. Da antoto ria samba atau mamala, manggeni ira malain garijaina. Aku bo umaku da ria posisalana, aga samba alau. Nangepete sana etu, tau-tau to Yahudi na ngalavatu mo sangganipa, madota mombarempe Yesus. Tapi nanguli mo Yesus ka ira. Nadea mo panggavia to nabelo ngarijai umaku, to nipopokita ku kakomi. Ngari panggavia umana sampe komi madota mombarempe aku ante vatu. Nesono mo tau-tau to Yahudi. Da ngari panggavia mu to nabelo na etu, sampe kami madota mombarempe komi ante vatu. Tapi sabana komi numpaka kedi ala ta'ala. Komi itu aga manusia biasa. Tapi komi numpaka simbayu koromu ante ala ta'ala. Nesono mo Yesus. Riara atura-atura agama komi. Naria nitulisi desa ala ta'ala. To niuli kato panggeniakan to Israel ngaulu ibei. Niuli ku komi pura-pura eba ala ta'ala. Nuapa to nitulisi rara buku nagasa itu. Da aria na bali-bali. Tapi bate-bate na nalaku sampai rika sae-saena. Tau-tau to nantarima desa nu ala talang gaulu etu, nika sangaina eva ala tala. Aku ei mo to nipevisi ala tala, boni pakau nampakariara dunia. Jadi no kuya komi nanguli aku, nampakakedi ala tala ante no desa. Aku ei mo ananu ala tala. Ane aku da amupobia bago to para saya umaku ka aku, neera para saya komi aku. Tapi ane aku mempobia bago itu, naupa komi da amadota mempara saya aku, masih pato komi mempara saya nuapa toni pobia ku itu. Ante ibetu kana ranjani komi, bomanoto ka komi aku e ino saungu ante umaku, pade umaku vo uno saungu ante aku. Nangepe itu, sanggani pa vou tau-tau to Yahudi, nompasimbuku manjoko Yesus. Tapi ia no tinggalipong garita tongo ira. Naupu itu, nalau womo Yesus pakari sambote binangga Yordan, ripeto'o Yohanes topediu pamulana, nombadiu tau bupia. Pade naromo Yesus risetu. Tempo ya risetu, nadeamu tau narata rijaina. Pade nangulimu ira samba akaruana. Yohanes da antoto nompovia kabaraka. Tapi pura-pura nuapa tonitesana, eva Yesus nakonompu'u. Pade nadeamu tau risetu nomprasaya Yesus.